Siapa membuat remeh, membuat ringan, menganggap tidak penting masalah ini? Hizbiyun, ikhwaniyun, sururiyun, rajaiyun. Nah, barakallahu fikum. Wassalatu taufiq wal afiyah. Wassalatu hidayah wa rahmah. Wassalatu ta'ala yajalan min ladhi yastamina wa qawla fa yatabna asanah. Amin. Wa sallallahu hamad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.